pasirnya putih di tepi pantai, di pantai cinta saya. Aku sering ke pantai yang indah ini untuk kembalikan kenangan yang murni. Kenang-kenanganku di masa remaja. Bila saja kita sayang, menambahkan kemesraan di hatiku.